ntar dulu, main roll aja. Taisir, yang Taisir mana? Satu lagi. Tautannya yang kuantumakhir.com ya, Cak ya. Kuantumakhir.com ya. Tautannya. Oke. Okay. Yang mana? 3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawana wa ba'ath. Mirsa, dimanapun anda berada, alhamdulillah bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas, menyiapkan bekal-bekal terbaik kita sebelum kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah memberikan pilihan kepada kita dengan hal yang sangat beragam untuk mencari bekal dalam hal kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda bisa menjadi ahli salat, Anda bisa menjadi ahli sedekah, Anda bisa menjadi ahli Quran, dan Anda bisa menjadi apapun yang baik menurut Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu Anda bisa kembali dengan keadaan yang sangat mulia. Untuk itulah Allah memberikan bekal-bekal kepada kita untuk memaksimalkan bekal mulia kita sebelum kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada bekal pengetahuan, ada bekal harta benda, ada bekal kedudukan, bahkan juga ada bekal tenaga. Untuk itu, di antara sekian bekal mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menawarkan pada kita semua dengan cara terbaik apa kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara tawaran itu, ada orang-orang mulia yang mendapatkan kemuliaan tingkat tinggi seperti tergambar dalam Al-Quran saat ia kembali kepada Allah dengan melalui sambutan-sambutan yang sangat indah. Bahkan mereka diberikan oleh Allah perkenan jubah yang sangat indah, perhiasan yang sangat menarik, dan bahkan dengan izin Allah bisa memberikan syafaat kepada orang-orang terdekat mereka atas karunia yang begitu besar yang didapatkan saat mereka berjuang saat berada di dunia. Mereka itulah orang-orang yang disebut langsung oleh Al-Quran sebagai ahli Al-Quran, diisyaratkan diantaranya di Quran surah ke-35 Fatir ayat ke-33. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a walibasuhum fiha harir walibasuhum fiha harir. Dan ada orang-orang yang akan masuk ke surga Aden. Mereka masuk surga melalui pintu surga Aden. Di ayat 33 ini menafsirkan ayat 32-nya, yaitu para ahli Al-Quran. Bahkan mereka diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempurnaan dalam tampilan. Ada yang menggunakan gelang-gelang emas, ada yang menggunakan pakaian sutra, bahkan kemudian dengan tampilan yang sangat indah. Hebatnya, di Quran surah ke-13 Ar-Ra'du ayat 23 sampai dengan 24, Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan gambaran yang sangat indah bahwa mereka bisa merangkul kedua orang tua, bahkan keturunan dan kerabat-kerabat mereka. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Dan ada orang-orang saleh yang masuk ke surga Aden, mereka bisa menggandeng bapak ibunya, kemudian pasangan-pasangannya. Jadi kalau yang suami bisa menggandeng istrinya, kalau istri bisa menggandeng suaminya, bahkan wa dhurriyyatihim dan keturunan-keturunannya. Nah, teman-teman sekalian, itu sesungguhnya bukan sekedar satu pilihan dan juga bukan sekedar tawaran, tapi itu adalah perjuangan yang mungkin diwujudkan oleh kita semua yang diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hidup sampai saat ini di muka bumi. Ada pilihan bagi anda. Setiap kita insya Allah jika berjuang mengerjakan amal saleh bisa masuk surga. Tapi cara masuk surga seseorang itu bisa berbeda-beda. Ada yang masuk surga dengan tampilan biasa, Ada yang masuk surga dari pintu Ar-Rayyan seperti ahli siam, tapi kita bisa membeli sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga sebagai ahli Al-Qur'an dengan semua tampilan-tampilan dan keindahan tadi. Alhamdulillah, dengan izin Allah, hari ini mulai detik ini kami akan meluncurkan sebuah proyek besar, sebuah tawaran kepada kita semua, sebuah pilihan yang bisa Anda tentukan sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mengajak siapapun Anda, khususnya kerabat-kerabat kami, saudara-saudari kami di bumi pertiwi ini, di Indonesia, untuk menjadi bagian dari proyek besar ini, visi yang sangat jauh sampai kembali kepada Allah, yaitu menjadi ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran diistimewakan oleh Nabi SAW dari uraian-uraian tadi dengan kalimat-kalimat yang sangat indah dan mendalam. Ahlul Quran, Ahlullahi wa khasatuh. Ahli Al-Quran itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan mendapat kekhususan-kekhususan. Ahli Al-Quran akan datang Qurannya di hari kiamat, jadi syafaat baginya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalaupun ia baru hafal Al-Baqarah, walaupun ia baru hafal Ali Imran, atau senang kepada keduanya, rajin membaca keduanya, maka kata Nabi SAW, keduanya akan datang di hari kiamat. Ya'tiyannika annahuma ghamamatan. Keduanya datang di hari kiamat saat hisab yang sangat menentukan dan menjadi pelindung di atas kepala mereka saat banyak orang merasakan kesulitan, kelelahan, bahkan luar biasanya capek, lelah, penat untuk menunggu proses hisab. Karena itu, dalam menuju ahli Quran ini seperti apa yang tadi kita cita-citakan, kami insya Allah malam ini akan meluncurkan kepada Anda semua satu tawaran besar dengan 3 klasifikasi utama sebagai predikat ahli Quran. Di antaranya, pertama, kita akan mencoba mengajak Anda semua untuk bisa menjadi bagian dari ahli Quran dengan tahap yang pertama, yaitu mengentaskan buta huruf Al-Quran. Kita berharap setiap kita, umat Islam khususnya, ya paling minimal itu bisa berinteraksi dengan Al-Quran walaupun sekedar baru membacanya untuk tahap awal. Dan ini adalah aktualisasi, bahkan pengamalan dari isyarat dan sabda Nabi SAW di hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Nabi menyampaikan, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat." Siapa yang bisa membaca dengan baik tentunya setiap huruf dari Al-Qur'an, maka dia berpeluang mendapatkan satu hurufnya sepadan dengan 10 kebaikan. Bahkan bagi Anda yang baru belajar meniti hurufnya, terbata-bata membacanya, Nabi menekankan lagi dalam kalimat yang lain, "Walladzi yata'ata wa huwa syaqqun 'alaihi." Orang yang terbata-bata berat mengucapkan hurufnya, falahu ajran, dia berpeluang mendapatkan 2 kali pahala orang yang besar. 2 kali pahala orang yang lancar. Jadi kalau alif lam mim orang lancar membaca mendapatkan satu hurufnya 10 kebaikan, wa ma'a syafaratil kiramil bararah, kemudian dinaungi hidupnya oleh malaikat, maka yang belum lancar dia mendapatkan 2 kali pahala orang yang lancar. 3 kali 10 30 kali 2 60. Tapi bagi yang lancar, Nabi memberikan jaminan setiap dia jadi ahli Quran, rajin baca Quran, tambah baca Quran, punya target setiap hari baca Quran, maka selain mendapatkan satu hurufnya 10 kebaikan, malaikat akan mengiringi kehidupannya. Ma'asyafratil karamil bararah. Siapa yang tidak ingin saat makan disertai malaikat, saat bekerja didampingi malaikat, saat belajar diiringi malaikat, yang setiap hari memohonkan kemuliaan-kemuliaan kepada dirinya. Maka tawaran pertama kita akan hadirkan pada Anda yang pemula, yang belum terbiasa berinteraksi dengan Al-Quran, kami ingin jadikan kita sebagai ahli baca Al-Quran, yang setiap hari berusaha membaca dengan baik, dengan lancar, menghadirkan pahala-pahala, atau minimal memupuk kecintaan kita pada Al-Quran dengan masa yang cukup dininya. Yang kedua yang kita tawarkan, jika kita sudah masuk pada level yang ini, cukup lancar, cukup baik, setiap hari bahkan kita punya target, ya, ada yang satu hari satu juz, ada yang satu hari 5 juz, ada yang satu hari sekian juz, maka akan lebih baik bila Al-Quran yang telah dibaca lancar itu, yang telah dibaca dengan baik itu, kemudian didalami makna-maknanya. Karena yang diinginkan dari Al-Quran ketika Allah menurunkannya, itu bukan sekedar ikhra dibaca. Tapi Quran surah kedua ayat 185. Syahr Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Di bulan Ramadhan kami turunkan Al-Quran, tujuan utamanya hudan linnas. Semua isi Quran jadi pedoman, petunjuk kehidupan manusia. Nah, cara untuk menjadikan itu sebagai pedoman, kita harus membacanya. Setelah lancar bacaannya, kita pahami isinya. Maka yang kedua, proyek yang kami tawarkan adalah kelas khusus kemudian untuk memahami bacaan-bacaan Al-Quran. Tilawatul Quran. Kami harapkan setiap kita bisa mengkaji Al-Quran dengan baik, memahami isinya dan menerapkan isi itu semua dalam lingkup kehidupan kita. Insyaallah pada malam ini akan kami sampaikan ada dua tipe dari tahapan memahami Al-Quran ini. Tipe yang pertama adalah kajian tafsir dari awal sampai dengan akhirnya. Kami nanti akan tunjukkan kepada anda mushaf yang juga kami akan launchingkan, yang dengan itu setiap anda yang ingin membaca Quran dengan memahami artinya, insyaallah bisa memahami ayat-ayat suci ini bahkan perkataannya. Apa yang dimaksud dengan dzalikal kitabu la raiba fi? Apa artinya dzalika? Apa artinya al-kitab? Apa artinya la raiba fi? Sehingga diharapkan minimal ketika anda sholat, membaca kemudian ayat-ayat Quran, dengan pemahaman itu anda bisa meresapinya dan menghadirkan kekhusyuan dalam sholat-sholat yang kita tunaikan. Baik, sedangkan kelas yang kedua, klasifikasi yang kedua, selain sekedar paham secara berurut, kita juga nanti insya Allah akan sampaikan kepada anda, ya, satu kelas terbuka yang dengan kelas ini kita akan mengeluarkan bimbingan ayat-ayat Quran sesuai dengan profesi aktivitas atau aktivitas yang dominan kita jalani. Anda misalnya yang dokter, kita akan turunkan khusus ayat-ayat kedokteran, bagaimana membimbing profesi anda sehingga sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dan ketentuan-ketentuan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda misalnya yang ibu rumah tangga, ya, berapa tahun anda sudah jadi ibu? Bagaimana kalau kita menurunkan ayat-ayat ibu dalam Al-Quran? Seperti apa ibu yang baik? Bagaimana ibu dalam membimbing anak-anaknya? Dalam saat bersamaan masih bisa menjadikan sikap baktinya kepada suami dengan cara yang baik. Dan seterusnya, seterusnya. Kita akan turunkan ayat-ayat itu. Dan nanti kami akan sampaikan kepada anda kelas-kelasnya. Demikian juga dengan kurikulum-kurikulumnya. Ini visi kami yang kedua. Sehingga diharapkan semua kalangan-kalangan, baik dalam bidang profesional atau yang lainnya, secara tematik kita bisa keluarkan ayat-ayat Quran sebagai bimbingan kehidupannya. Sehingga insya Allah kita berharap dan insya Allah kita berusaha. Ada dokter yang hafal Quran, ada pengusaha juga yang hafal Quran, masya Allah, ya. Bahkan ada diplomat yang hafal Quran. Dulu bahkan diplomat-diplomat Indonesia, masya Allah, mereka menghafal Quran, tahu tafsir. Ada Kiai Haji Agus Salim, ada yang lainnya. Maka kita membutuhkan orang-orang baik seperti dulu bangsa kita pernah memilikinya. Dan yang terakhir, ini barangkali menggabungkan antara bacaan, pemahaman, dan dengan pemahaman ini semua kita bisa memudahkan setiap ayat hadir dalam kehidupan kita. Anda, mohon maaf, baik anda seorang pengusaha, seorang dokter, birokrat, diplomat, tentunya anda punya mata untuk melihat, punya telinga untuk mendengar, punya kaki untuk melangkah. Sedangkan Al-Quran ketika diturunkan bukan hanya bagi kalangan tertentu saja, tapi Al-Quran linnas untuk semua manusia. Dan ragam manusia termasuk ke dalam ragam penggunaan unsur jasadnya. Karena itu, anda butuh tentang ayat mata yang membimbing mata anda bagaimana cara melihat. Anda butuh tentang ayat lisan, membimbing lisan anda bagaimana cara bertutur yang mulia. Anda butuh ayat tangan, membimbing tangan anda bagaimana digunakan pada hal-hal yang mulia. Sampai dengan ke ujung kaki. Dan nampaknya agak kesulitan kalau ada seseorang kemudian, mohon maaf, ingin menggunakan ayat mata, dia harus buka mushaf dulu. Ingin menggunakan ayat lisan, dia harus buka mushaf dulu. Ingin kemudian berjalan, dia harus buka mushaf dulu. Bagaimana berjalan yang baik? Akan lebih mudah jika anda menerima tawaran langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghafalkannya seperti janji Allah dalam memudahkannya. Quran Surah 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Empat kali Allah sebutkan dalam Quran. Sekali saja cukup bagi Allah untuk meyakinkan kita. Karena sekali disebutkan, tidak pernah ada yang keliru. Tapi kalau Allah sudah mengatakan empat kali kepada anda, di mana sisi keraguan kita? Orang tua anda menyampaikan pesan sekali, anda belum yakin, dua kali. Belum yakin, tiga kali. Manusia saja mengatakan pada anda sampai tiga kali, masa anda tidak yakin? Sekarang Allah mengatakan pada anda sampai empat kali. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan. Dan hafalannya bukan hifzun, tapi zikrun. Dengan hafalan itu, mampu mengingatkan anda dalam beraktivitas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika anda menatap, anda ingat Allah. Ketika anda berbicara, anda ingat Allah. Karena ayat-ayatnya akan langsung masuk ke mata anda, ke lisan anda, ke tangan sampai ke kaki anda. Kemudian Allah di akhir menawarkan pada kita semua, siapa yang ingin terlibat dalam hal yang demikian itu. Fahal min muddakir. Ada enggak yang mau mempraktikkan itu, mengingat Al-Quran untuk menjadikan pedoman dalam kehidupan? Maka proyek yang terakhir, yang ketiga, kita akan mencoba menghadirkan Quran dalam bentuk hafalan yang tidak sekedar hafal, tapi juga menjadikan hafalan sebagai pedoman kehidupan. Yang sudah hafal banyak. Jangankan orang Islam yang beriman, bahkan non-Muslim pun menghafal Quran. Tapi adakah setiap penghafal Quran bisa menghadirkan Qurannya sebagai pedoman kehidupan? Ada yang hafal al-ikhlas, kul huwallahu ahad, di lisannya mengatakan, katakan Allah yang Esa, satu-satunya Tuhan, gak ada Tuhan yang lain. Dia merasa hafal al-ikhlas, tapi ayat itu tidak menjadikan pedoman dalam kehidupannya. Lisannya bahkan mudah mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Jika Anda benar hafal ayat ini dengan hafalan yang benar, tentunya ayat itu akan membimbing lisan Anda hanya menuhankan Allah Subhanahu wa taala, tidak pada yang lainnya. Nah, dalam tiga hal ini tentunya kita butuh kepastian seperti apa proyek ini akan berjalan, bagaimana cara keterlibatan Anda di dalamnya, dan seperti apa kita bersinergi bersama-sama untuk mewujudkan ahli Quran sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat betul kawan-kawan sekalian, Al-Quran ketika Allah turunkan, maka semua sifat Quran memberikan kemuliaan pada semua elemen-elemen penurunan itu. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril sebagian besar ayatnya, maka malaikat Jibril kemudian terangkat statusnya menjadi Sayyidul Malaikat, pemimpin para malaikat, malaikat yang sangat mulia. Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya. Nabi Muhammad SAW berubah status jadi pemimpin para Nabi dan Rasul. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Saat diturunkan di bulan itu, Ramadan jadi bulan mulia, dimuliakan langsung oleh Allah. Al-Quran turun di malam, satu malam. Begitu diturunkan, malamnya disebut dengan Laila Mubarakah, malam penuh keberkahan. Anda bayangkan, malam turunnya penuh keberkahan. Bahkan naik status Lailatul Qadar. Ketika Anda ibadah di dalamnya, persis dengan malam itu, bersamaan dengan itu mendapatkan lebih daripada 1000 bulan. Malamnya mulia. Harinya Jumat, Jumatnya di Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia. Anda bayangkan, malaikatnya mulia, waktunya mulia, bulannya mulia, malamnya mulia, rasulnya mulia. Quran turun di Mekah, sekarang Mekah jadi mulia. Quran ikut ke Madinah, kemudian turun sebagian ayat di Madinah, Masya Allah Madinah jadi mulia. Maka saya yakin, kalau kita punya proyek di Indonesia saja, Indonesia 200 juta lebih muslimnya, kalau kita punya proyek dalam 1 tahun ada 100 ribu penghafal Quran yang baru, dalam 1 tahun ada 100 ribu pemaham Quran yang baru, dalam 1 tahun ada orang yang bisa baca Al-Quran 100 ribu yang baru paling minimal, maka demi Allah saya katakan, maka Allah pun niscaya akan menurunkan keberkahan, kemuliaan di bumi pertiwi ini. Dan sekarang kita butuh orang baik, orang pintar sudah banyak, ahli hukum, ahli ekonomi, ahli politik, politik dan seterusnya. Tapi setiap ahli itu sampai hari ini belum bisa menghadirkan umumnya kebaikan-kebaikan yang kita idam-idamkan. Belum bisa mengangkat sebagai bangsa yang hebat. Maka Allah berikan contoh, Quran turun di umat jahiliyah, umat yang sangat terbelakang. Padahal ada Imperium Romawi, ada juga Kekaisaran Persia. Mudah bagi Allah menurunkan Quran di Persia dan juga Romawi. Tapi Allah ingin memberikan pesan, ketika saya turunkan di masyarakat yang paling terbelakang, tidak ada kemajuan, tidak punya peradaban, tidak punya akhlak mulia, maka dengan Quran berubahlah status masyarakat itu menjadi khairu ummah. Quran surah 3 ayat 110, kuntum khairu ummah, kalian umat terbaik. Tiba-tiba ditinggalkan semua jahiliyahnya, perilaku berubah jadi sangat mulia, mencela ditinggalkan jadi mencinta, memukul ditinggalkan jadi merangkul, dan hebatnya mereka bisa mengalahkan Persia dan menaklukkan Romawi dan menjadi peradaban yang paling unggul, bahkan saripatinya diambil untuk menghadirkan kemajuan di wilayah Eropa dan sekitarnya sampai dengan detik ini. Maka saya punya keyakinan, semua hal-hal yang baik di negeri ini akan terangkat jika kita bisa mengamalkan isi-isi kebaikan. Tidak ada yang buruk dalam Quran. Quran tidak pernah mengajarkan hal yang jelek, yang buruk, ya, persekusi, penistaan, dan macam-macam. Semuanya hal-hal yang baik. Maka kita harapkan semua yang dekat dengan Quran akan berubah jadi orang baik sampai kembali kepada Allah dengan cara terbaik, dalam posisi yang paling baik, dan memasuki surga yang paling indah. Proyek pertama dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita membutuhkan banyak wasilah-wasilah, di antaranya mushaf. Alhamdulillah, dalam program ini kami akan setiap tahun berusaha mencetak mushaf dengan izin Allah dan bersinergi dengan orang-orang baik yang ingin terlibat dalam proyek ini untuk bisa mengentaskan buta huruf Al-Qur'an pada bagian pertama. Kami cetak di tahun ini 100.000 mushaf, bahkan mungkin totalnya 125.000 mushaf. Ya, yang ini kami tujukan untuk proyek yang pertama, yaitu mengentaskan buta huruf dalam bacaan Al-Quran. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ini sudah kami sebarkan ke beberapa wilayah di Indonesia, ya, baik di Pulau Jawa ataupun sebagian dari wilayah di luar Jawa, yang kami harapkan insyaallah setiap apa yang tertulis di sini dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa membantu sementara sahabat-sahabat kita untuk bisa mengentaskan ketidakmampuan dalam bacaan Al-Quran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan pemahaman Al-Quran, kami juga mencetak mushaf yang baru, ya, yang kami beri nama dengan Mushaf Al-Akhyar. Ya, Mushaf Al-Akhyar ini didesain insyaAllah dengan tampilan perkata, sehingga diharapkan dalam pemahaman-pemahaman ini, ya, pemahaman-pemahaman bacaan mushaf, Anda tidak sekedar membaca, tapi setiap hurufnya, setiap lafadznya akan kami turunkan di bawah maknanya, kemudian terjemahan umumnya, kemudian di bawahnya juga ada asbabun nuzul untuk membantu kita memahami dasar-dasar tentang turunnya ayat itu seperti apa, latar belakang peristiwanya. Dan yang terakhir, terkait dengan metode hafalan Quran sebagai pedoman dalam kehidupan, kami pun insya Allah tengah dalam proses menyempurnakan, mencetak mushaf At-Taisir yang telah kami kemudian bagikan. Ini telah kami cetak sebanyak 10.000 eksemplar. Ini baru jilid yang ketiga, tapi insya Allah kami telah menyempurnakan, alhamdulillah, dan sekarang sedang dalam proses untuk cetak. Jilid ketiga ini akan kami jadikan 30 juz sekaligus dalam satu jilid. Dan ini sedang proses percetakan untuk memudahkan kita bagaimana cara menghafal Quran yang akan didampingi oleh buku Muslim Zaman Now untuk mempercepat proses pembelajarannya. Kami mengajak Anda untuk terlibat dalam proyek ini semua, karena ini proyek akhirat, bukan proyek masalah urusan dunia. Untuk yang ini, insya Allah telah kami cetak. Yang ini juga dua-duanya telah kami cetak dan dalam proses percetakan. Demikian juga dengan yang ini. Kami hanya ingin mengajak Anda dalam dua hal yang paling utama. Pertama, Anda bisa terlibat dengan ini semua dengan menyampaikan ya keinginan Anda atau keterlibatan Anda dengan mendaftarkan diri Anda sendiri atau bahkan komunitas di sekitaran Anda. Sebagai contoh misal, mohon izin, mohon maaf sebelumnya kepada Anda semua, Anda yang tersebar di wilayah Indonesia atau bahkan di luar Indonesia. Jika Anda ingin terlibat dalam proyek ini, maka buatlah semacam komunitas di tempat Anda. Kemudian tetapkan suatu tempat tertentu di wilayah yang Anda sepakati. Dan saya sarankan Anda tidak perlu wakafkan, karena kami bertugas bukan untuk mengumpulkan aset. Kami jauh dari urusan-urusan dunia. Kami hanya ingin mengajak Anda untuk terlibat bersama membangun nilai-nilai kebaikan. Cukup Anda hadirkan tempat itu di sana. Saya beri contoh misal, taruhlah Anda tinggal misalnya di Medan. Maka teman-teman yang hadir di sekitaran Medan, ya, Anda berkumpullah di satu tempat. Kemudian turunkan tiga program itu. Ya, dari tempat Anda ini, Anda siapkan, Anda desain ruangannya dan sebagainya, dan kami dengan izin Allah kemudian kita akan bersinergi mengirimkan mushaf-mushaf dan perangkatnya. Nanti setiap di tempat Anda yang kemudian akan dididik jadi guru, kami akan undang Anda ke Bekasi. Di Bekasi kami sedang proses untuk mendirikan tempat khusus, kami beri nama At-Taisir Learning Center. Di At-Taisir Learning Center ini nanti setiap wilayah-wilayah dari mulai Sumatera sampai dengan Papua, ya, Anda bisa kami undang datang kemari. Setelah Anda menyampaikan perwakilan-perwakilan Anda, kami akan didik di sini. Dan kami akan insya Allah bekalkan mushaf yang sesuai dengan jumlah di lingkungan Anda. Dan kita akan mulai bersama-sama, kita linkkan satu dengan yang lainnya. Ya, dari mulai Medan, sampai dengan ke Jawanya, sampai dengan wilayah Papuanya. Cukup Anda membentuk komunitas, kemudian sampaikan berapa banyak yang sedang berikhtiar untuk mencapai level-level ini. Berapa bagian level pertama, kedua, sampai dengan ketiganya. Lalu kita akan duduk bersama, kami akan kirimkan kurikulumnya, kami juga siapkan mushafnya, dan di situ Anda bisa mengutus utusan-utusan Anda kemari, dan kami akan berikan latihan-latihan, pelatihan-pelatihan, sehingga Anda bisa ajarkan kembali di sana. Sesi tertentu, kami akan mengundang Anda untuk terlibat langsung, kami linkkan tayangan kita khusus terkait dengan program-program dimaksud. Spesial untuk yang ini, sebagai pedoman dalam kehidupan, kelas-kelas tematik, ya. Mohon maaf, kami telah buka kelas ini sebelum Ramadan, dan sekitar ada 5.000 orang yang telah mendaftar. Dalam hal 5.000 orang ini pun kami akan bagi kepada dua bagian. Pertama, kami akan konfirmasi dalam sepekan ini, ya, teman-teman yang telah mendaftar lewat quantumakhyar.com. quantumakhyar.com. Ya. Teman-teman akan dikonfirmasi ulang. Kami telah siapkan satu tempat, alhamdulillah, di wilayah Bekasi, di markas kami Quantum Akhyar Institute, ada 4 kelas di sana. Kelas-kelas ini sudah kami arahkan pada 3 jurusan utama. Ada kelas ibu rumah tangga, ada kelas pengusaha, juga ada kelas dokter dengan turunan-turunannya. Anda yang telah mendaftar, dan yang keempat, mohon maaf, satu tambahan terakhir adalah kelas di kalangan mahasiswa atau pembelajar. Ya, Anda yang telah terdaftar, kami nanti akan undang bila dekat ke sini untuk hadir di sini. Kemudian kami akan berikan pembekalan-pembekalan. Sepekan ini kami akan konfirmasi, kami siapkan kemudian kurikulumnya, dan setiap Anda akan mendapatkan diktat khusus terkait dengan pembelajaran kelas-kelas dimaksud. Nah, bagi Anda yang di wilayah, silahkan juga Anda bentuk 4 kelas utama ini, yaitu pengusaha. Kemudian yang kedua, ada yang terkait dengan kelas mahasiswa atau pelajar. Kemudian yang ketiga, ada yang terkait dengan kelas dokter. Dan yang keempat, kelas ibu rumah tangga. Silahkan Anda bisa buat, datanya Anda kirimkan ke sini, kami akan kirimkan bentuk formulirnya supaya sesuai dengan apa yang kami inginkan dan kira-kira bisa kita sinergikan. Ya, insyaAllah dalam sepekan yang telah mendaftar kami akan konfirmasi kembali wilayah-wilayahnya akan kami data, dan dengan itu semua dalam sepekan ke depan kami akan update kembali melalui quantumakhir.com atau akhir media, baik Facebook ataupun yang lainnya, untuk bisa menyinergikan apa yang telah kita rencanakan ini. Semoga Allah memuliakan kita semua, dan kami akan mengajak kepada Anda semaksimal yang kami bisa lakukan, ya, dan mewakafkan akhir hidup kami. Mudah-mudahan kita bisa menjadi ahli Al-Quran dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Anda hanya tinggal terlibat saja. Mushafnya kami cetak sendiri, kami desain sendiri, kami usahakan maksimal, dan ada orang-orang baik yang terlibat. Semoga Allah muliakan mereka. Untuk dua mushaf ini, untuk tahun ini, alhamdulillah Syekh Ar-Rajihi terlibat langsung untuk proses percetakan ini. Ya, dan ini adalah proyek besar kita bersama. Setiap tahun kita usahakan, dan semoga dengan usaha itu kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah sebagai ahli Al-Quran yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, semoga bermanfaat. Saya Adi Hidayat, meluncing program Syiar Al-Quran pada malam ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia menjadi bumi Al-Quran, kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, ahli Al-Quran, dan pastikan kita pulang membawa ayat-ayat Quran dan dihiasi masuk dalam surga dengan mahkota yang indah bersama keluarga kita cinta, kita tercinta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.